memandang sebuah bintang kemilauan. Hatiku menangis, jiwaku menanti wajahmu, lama tak kunjung datang di taman samadi. Namun ku percaya engkau akan datang membawa ciptaan janjimu. Menanti wajahmu, lama tak kunjung datang di taman samadi. Engkau akan datang membawa ciptaan jalan.